tercampur nada curiga. Kemana arah kata, aku pun merasa kau kira hatiku buta. Sudah sekian lama kita berkenalan, tidakkah tahu jiwaku. Sekali ku berkata cukuplah bagiku, tak akan ku lagi. Belas saja dadaku, lihatlah jantungku, merah bersih darahku, tiada noda hitam. Ku telah jadi milikmu, namun jangan kau cabut bulu di sayapku, akan lumpuh pula jiwaku. Belas saja dadaku, lihatlah jantungku, merah bersih darahku, tiada noda hitam lagi. Buang saja diriku, jangan menyiksaku, bila kau tak dapat percaya sepenuh hatimu. Darah